وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sampai alhamdulillah sekarang halaman 173 al-bahsu as-sadis, pembahasan yang keenam, tahdziru al-ulama'i al-mu'assirina min al-irja'i, yaitu tahdir, peringatan dari para ulama besar kontemporer, yang ini nanti menitik beratkan kepada ulama yang ada di lajnah ad-daimah, dari paham irja, ya, yang diusung oleh kalangan Murji'ah. Nah, fadl Zaki, baca Zaki. فإن العلماء ورثة الأنبياء حقا وصدقا علما وعملا قاموا مقام الرسل في بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف شبه المبطلين ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق جهادا وبيانا للحق وكشفا للباطل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ذكر فيها عن معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا خاصم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرين. وعند المسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لقد قام علماء الذين هم الباقية التي قال الله تعالى فيهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم بصد صولة المرجئة وبيان باطلهم ومما بينه العلماء dan dari kami kata muadzif rahimahullah taala, beliau menyatakan lil ulama'i ar-rasikhin, para ulama yang mendalam ilmunya tinggi, pengalaman matang usianya, ulama min ahli sunnati, ulama dari kalangan ahli sunnah, ya, minal mu'asirina, dari kalangan kontemporer, ulama yang hidup belakangan bersama kita ini atau yang sebelum kita, mereka ini lil ulama, perhatikan lamnya itu lam tamlik, ya. Mereka memiliki mauqifun, mereka memiliki sikap, ya, sorimun, sorim yang tegas, ya. Sikap yang tegas fit tahdiri, dalam mentahdir, memberikan peringatan kepada umat min fitnatil irja'i wal murji'ati, dari fitnah paham irja dan pengusungnya itu kaum murji'ah, biwajhiha al mu'asiri, tentunya dari wajah atau dari sisi yang, ya, dengan wajah yang kontemporer peringatannya. Kalau tadi siang kita telah bacakan tahdzir ulama salaf terhadap kaum irja, bahwasanya disebutkan murjiah lebih jelek daripada khawarij. Murjiah adalah Yahudinya umat ini. Ya, murjiah adalah Yahudinya umat ini. Nauzubillah min dzalik. Ya barakallahu fikum. Ya kemudian kata beliau lagi, fa innal ulamaa warasatul anbiya'i, maka para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Haqqan wa sidqan wa ilman wa amalan. Ya mereka lah pewaris para nabi, ya, dengan kebenaran, dengan kejujuran, ilmu dan amal, tidak sebatas slogan atau pengakuan. Ya. Maka mereka lah para ulama yang betul-betul berilmu, rasikhina fil ilmi. Bukan yang diulamakan, tapi betul-betul ulama. Mereka lah pewaris umat. Qamu maqamar rusuli. Ya, para ulama ini mereka semua, mereka berdiri tegak, melaksanakan, ya, berdiri laksana posisinya para rasul. Fi bayanil haqqi, dalam menjelaskan kebenaran. Wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa kashfi syubahil mubtirin. Dan juga dalam menyingkap, ya, segala macam syubhat-syubhat mubtirin, orang-orang yang hendak membuat kebatilan dalam agama ini. Wala tazalu ta'ifatun minal ummah qa'imatan bil haqqi, dan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang mereka senantiasa tegak berdiri di atas kebenaran, jihadan wa bayanan lil haqqi, yang mereka berdiri ini, ya, dalam bentuk jihad menjelaskan kebenaran, wa kashfan lil batili, dan menyingkap kebatilan, hatta yarisallahu al ardha wa man 'alayha, hingga Allah mewariskan bumi ini dan segenap isinya kepada hamba-hambanya yang saleh. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata di kitab sahihnya, babu qaulin Nabi SAW. Ya, Imam Bukhari menjadikan sabda Nabi sebagai judul bab. Bab sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, akan senantiasa ada sekelompok umat dari sekelompok orang dari umatku yang mereka ini zahirina 'alal haqqi, yang mereka tetap tampil di atas kebenaran. Siapa itu mereka? Wahum ahlul ilmi. Mereka adalah para ulama. Dzakara fihi an Muawiyah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan hal ini dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Yakhtubu, beliau pernah berkhutbah. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Nabi SAW yaqulu, bersabda kata Muawiyah, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan memahamkan dia urusan agama. Wa innama ana qasimun, dan sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, adalah yang membagi saja. Wa yu'tillahu, namun Allah lah yang memberikan kebaikan tersebut. Walan yazalu amru hadhil ummati mustaqiman, dan perkara kondisi keadaan umat ini akan senantiasa istiqamah, akan senantiasa baik, hatta takuma sa'atu, hingga hari kiamat tegaklah, au hatta ya'tiya amrullahi, atau sampai datang, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, kemudian di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, anil mughirah ibn Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirin. Kata Nabi SAW, la yazalu, akan senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok orang min ummati, dari kalangan umatku, yang mereka zahirin. Zahirin khabar dari la yazalu, yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran, hatta ya'tiyahum amrullah, hingga perintah Allah, keputusan Allah datang pada mereka, wahum zahiri, dan mereka dalam tetap dalam keadaan menampakkan kebenaran tersebut. Kemudian wa inda muslimin, hadis dari sahih Muslim, min hadis Saubana, dari hadis Sauban radhiyallahu qala, Sauban berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi. Ini ta'ifah mu'annas hakiki pemajazi. Hah? majazi. Makanya tadi terkadang pakai ya mudoro'ah, terkadang pakai huruf ta mu'annasah mudoro'ah, terkadang la yazalu, terkadang pakai ya tazalu. Nah, la yazalu ta'ifatun, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi, akan senantiasa ada sekelompok orang dari kalangan umatku ya, yang berada di atas kebenaran. La yaduruhum man khadalahum, ya, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang memperdaya mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang nanti keputusan Allah. Wahum kadzalik, mereka tetap dalam keadaan demikian istiqamah. Laqad qama al-ulama'u, maka para ulama, ya, mereka ini tegak. Alladzina hum al-baqiyatul baqiyah, yang mereka merupakan sisa dari yang tersisa. Ya, qala Allah ta'ala fihim, para ulama yang mereka tegak di atas kebenaran ini, Allah berbicara, Allah berfirman tentang mereka. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan, yang mereka yanhauna 'anil fasad, yang mereka melarang daripada perbuatan, mengerjakan perbuatan keji, fil ard, di muka bumi ini, illa qalilan, kecuali sedikit saja, mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ya, bisaddi saulatil murji'ati, yaitu para ulama, ya, dengan mereka menghalau, ya, saulatil murji'ati, menghalau, ya, saulah al murji'ah, kekuatan atau lajunya kaum murji'ah, ya, wa bayani batilihim, dan menjelaskan kebatilan mereka. Famimma bayyannahu al ulama'u, maka diantara yang para ulama menjelaskannya, min dzalik mayali, dalam hal ini ialah sebagai berikut. Nah, ini fatwa ulama berikutnya akan ditampilkan oleh penulis fatwa Lajnah Daimah, ya, tentang hakikat murji'ah dan tahdir terhadap paham irja. Ya, tafadhal dibaca Nugraha. Ini pertanyaan penanya ini berarti ya. Zaharat. Zaharat fil awilati al-akhirati fikratul irja'i bisyaklin mukhifin. Wan daro li tarwijiha adadan. Adadun. Adadun kathirun minal kitabi. Minal kutab, ya. Kutab, jamak dari ka'atib. Terus. Kutabi. Ya anduna ala nukulatin. Nukulatin maruturatin. Min kalami Syekhul Islami Ibn Taymiyata. Wa mimma sababa irtibakan inda kathirin minan nasi fi musamman imani. Haythu yuhawilu haulahi alladhina yanshuruna hadihil fikrata an yukhriju al-amala an musammal imani wa yarawna najata man taraka jami'a a'mali wa dhalika mimma yusahil ala nasi al-wuku'a fi al-munkarati wa umuri syirki wa umuri riddati idza alimu anna limana mutahaqqiqun anna limana mutahaqqiqun lahum walau lam yuaddu al-wajibati wa yatajannabu al-muharramati walau lam ya'malu bi syara'i dini bina'an ala hadha al-madhhabi wala syakka anna hadha al-madhhaba lahu futuratuhu alal mujtama'ati islamiyati wa umuri al-aqidati wa al-ibadati farraja'u min samahatikum bayana haqiqati hadha al-madhhabi wa athari wa atharihi as-sayyi'ati wa bayanil haqqi al-mabni 'ala al-kitabi wa sunnati wa tahqiqun naqli al-syafi'il islami hatta yakuna al-muslimu 'ala basiratin min dinihi. Baik, kita bacakan dulu pertanyaannya yang diajukan kepada Lajnah Da'imah. Tadi sudah dibacakan ya. Baik, nanti diterusin lagi. Kita bacakan dulu biar kita tahu duduk perkara nanti dari jawaban Lajnah. Nah, ini biunwan, ini ada surat. Ini kan di buku tuh ada gambar surat tuh ya, ada gambar messenger gitu kan. Ada gambar message masuk. Baik. Ini biunwan dengan pertanyaan dengan topik dengan judul ya intisyaru aqidatil irja wa da'watu ilaiha. Yaitu bagaimana penyebaran kau akidah irja, paham irja, dan bagaimana dakwah, seruan, ajakan kepada paham irja tersebut. Nah, ini pertanyaan menyatakan zaharat fil awinati al akhirati, telah muncul sekarang fil awin al akhirah saat ini, ya, belakangan ini fikratul irja'i, yaitu fikrah pemikiran paham irja, ya, paham irja ini bisyaklin mukhifin, dalam bentuk yang mukhif, yang mengerikan, yang buruk sekali. Wan baro litarwijiha adadun, adadun tadi nugraha keliru baca, adadun fa'il dari in baro, ya, in baro yan bari taib, ya, kalau dia muta'adi dengan huruf lam, ini biasanya maknanya tafarroho, ya, yang adadun kesirun minal kuttabi, yang banyak orang dari kalangan kuttab, para penulis buku, mereka in baro, mereka mendedikasikan diri, ya, mereka mendedikasikan diri di situ litarwijiha, untuk mempromosikan madhab murji'ah ini, paham irja ini. Ya, sudah paham? Ya'tamiduna, mereka bersandar ala nukulatin, kepada kutipan-kutipan untuk menyebarkan paham murji'ah. Dia tadi pakai kutipan dong, biar laku. Kalau enggak ada kutipannya enggak dipercaya orang. Namun kutipannya tersebut mabturatin, yang sudah dipenggal-penggal, dipotong-potong, min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mimma sabbaba irtikaban 'inda katsirin minan nas. Ada, maka ini diantara yang menyebabkan kebingungan di banyak manusia, di banyak umat, fi musammal iman, terkait nanti pelabelan iman. Haisu, di mana yuhawilu haula'i, di mana mereka itu, para orang-orang yang mengusung paham murji'ah tersebut, alladzina yansyuruna hadhil fikrata, yang mereka ini yang berupaya menyebarkan pemikiran irja ini, mereka ini berusaha untuk apa? An yukhrija al amala, mereka berusaha untuk mengeluarkan amal, an musammal iman, dari pelabelan iman. Maksudnya bukan mereka berusaha untuk menyatakan iman qaulun wa i'tiqadun bila amalin, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Mereka tetap dengan yel-yel atau slogan Ahlus Sunnah yang menyatakan iman qaulun wa amalun, atau iman i'tiqadun qaulun wa amalun. Namun pada realitanya, kenyataan yang mereka terapkan dalam tatbik, dalam praktek, ialah amal tidak masuk dalam cakupan iman. Ya, dari mana kita ketahui? Dari ketika pada permasalahan takfir, pengkafiran. Di mana Ahlus Sunnah simpel aja, iman qaulun wa amalun. Yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan amal, dengan ucapan yang saleh. Iman bisa berkurang dengan amal dan ucapan yang mengandung maksiat. Iman bisa hilang dengan amal atau ucapan yang merupakan pembatal keimanan, pembatal keislaman. Kalau murjiah, bunda. Amalnya, ucapannya adalah kekufuran, tapi lihat dulu hatinya. Kembali ke mana? Ke hatinya. Paham enggak ini? Ya, barakallahu fikum. Yang kata mereka, "Oh, ini irodahnya, dia punya irodah enggak kayak begini." Yang kemarin atau beberapa hari yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat kufur, amalan kufur, berarti hatinya tidak benar keimanannya. Sehingga tidak perlu lagi di cross check hatinya gimana. Paham ke sini? Ada orang mengucapkan kalimat kufur yang disepakati itu sebagai kekafiran, bahkan ma'lum minad din bidarurah, zina halal. Ini jelas selesai, ini udah ucapan dia. Kata Murji'ah, lihat dulu maksudnya apa. Padahal Allah tutup pintu tersebut di Al-Quran ketika para pengolok-olok minta udur dengan menyatakan apa yang di kalbunya tidak seperti yang di lisannya. Mereka menyatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kami ini cuma main-main gurau saja. Allah tidak terima. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak Allah terima. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Kalian tidak perlu minta udzur lagi. Kalian telah kafir, kafir murtad, lahir batin, bukan cuma mutlak, tapi muayyan orangnya itu juga. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, paham gak sini? Tapi kalangan Murji'ah enggak. Lihat dulu hatinya apa, tanya dulu ada syubhat apa enggak, ada ini apa enggak. Tidak demikian. Tapi barakallahu fiik. Saya dipahami sini. Nah, mana lagi tadi? Berikutnya, mana lagi tadi pertanyaannya? Wa yarawna najata man taraka jami'al amal, dan mereka ini, ya, kaum murja ini hendak mereka berpendapat selamatnya orang yang meninggalkan semua amal. Artinya tidak kafir, tidak kafir. Orang yang meninggalkan semua amal tidak kafir. Sampai-sampai orang yang enggak pernah sholat seumur hidup, ya, enggak pernah zakat seumur hidup, enggak puasa seumur hidup, dikatakan oleh kalangan Murji'ah tidak kafir. Tidak kafir. Nah, berarti amal itu apa maknanya ketika mereka mengucapkan iman itu qaulun wa amalun? Sementara mereka berpendapat orang yang tidak beramal sama sekali tidak mempengaruhi imannya. Hanya apa maknanya kalau begitu? Tayyib barakallahu fikum. Nanti dijawab oleh Rajnah. Walaupun ini jawaban Lajnah, antum pun sudah paham karena antum sudah lewat itu semua. Ya, ini kan terakhir, ya, pembahasan akhir. Mana lagi berikutnya? Wa dzalika mimma yusahhilu 'ala an-nasi al-wuqu'a fil munkarati wa umur syirki wa umur riddati idza 'alimu anna al-iman tahaqqaqat lahum walau lam yu'addu al-wajibati wa yatajannabu al-muharramati. Nah. Ya, dan yang demikian ini akan membuat orang menggampang-gampangkan untuk terjerumus, untuk wuqu, untuk terjerumus fil munkarat, kepada perkara-perkara yang mungkar, ya, wa umur syirki, dan juga menggampangkan orang untuk terjerumus ke dalam perkara kesyirikan, wa umur riddati, perkara kemurtatan. Idza alimu, kalau orang-orang tersebut yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemungkaran, kekufuran tadi, mereka mengetahui apa yang telah dipaparkan oleh kaum murji'ah, annal iman, bahwasanya iman itu mutahakkikun, itu sudah ada, sudah terwujud, sudah enggak apa-apa, enggak mudorot, ya lahum, bagi mereka, walau lam yu'addu alwajibati, ya, walaupun mereka belum tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, wa yatajannabu almuharramati, walaupun mereka tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ya, barakallahu fikum. Nanti enak semuanya, buat semua berbuat syirik. Ya, nanti orang-orang yang larung saji, sedekah laut, yang bilang, ngantuk ini, tidur lagi. Sini duduk. Tadi ngencing mulu, sekarang ngantuk. Maunya apa ini? Siapa? Si Paris. Mana lagi tadi? Enak aja ente mau ngantuk-ngantuk. Mana bisa ente ngantuk sini? Hah? Enak aja. Cuci muka kalau ngantuk. Hah? Gak bakal bisa ente ngantuk. Nesuru diri ntar kalau ngantuk. Hah? Biarin aja sekali lagi ngantuk, diri dia. Kita yang baca capek-capek, enak aja deh tidur ngantuk-ngantuk. Mana lagi tadi? Ya? Nah, kalau dikatakan nanti kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, yang sedekah laut, yang berpendapat zina itu halal, sholat itu gak wajib, enak nanti. Kalau ada da'i-da'i yang menyatakan gak kafir, enak. Da'i-da'i yang mengatakan, oh gak kafir sampai tersingkap syubhat, sampai tegakkan hujah, sampai tawafurus syurut, wantifa'al mawani, enak nanti. Benar itu, mesti ada tawafurus syurut, wantifa'al mawani, tapi mereka bertawasok, berluas-luas di situ. Sehingga gak ada yang kafir satu orang pun di muka bumi ini. Dengan persyaratan yang mereka kemukakan. Gak ada kafir akhirnya. Ya? Nanti siapa itu kemarin? Orang yang S3, yang bikin disertasi, zina itu halal, mau apa kamu, kata dia. Allah haramkan, ini saya halalkan, mau apa? Kamu mau kafirin saya, gitu kan, kata dia kan. Kamu mau ngafirin saya. Nah, kata orang yang manhajnya remang-remang ini, itu perbuatan kufur. Ya kan perbuatannya aja yang kufur. Saya kafir apa enggak? Murtad apa enggak? Kami enggak berani memurtadkan Anda. Kamu mesti dibawa ke mahkamah. Kamu mesti dibawa ke mujtahid. Kamu mesti dibawa ke ulama kibar. Ada syubhat di kepala kamu. Iya nih syubhat kepala saya pertahankan syubhatnya. Ayo, kamu mau apa? Mau ngafirin saya? Akhirnya ada orang-orang bergampang-gampang. Ya, makanya kalau mereka itu mengingatkan manusia tentang perkara kesyirikan, ambigu, gak jelas. Ya, orang gak kafir juga kok. Mau dia mau ngapain juga gak kafir juga kok. Mau dia habis nyembah Allah sholat isya, habis itu nyembah semar, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah wali-wali, sujud ke situ, minta ke Nyi Roro Kidul, gak bakal kafir juga kok. Gak kafir juga. Ya, mau apa-apa terus fungsinya apa? Enggak ada kafir juga kok. Enggak tegak amar ma'ruf nahi munkar dengan sempurna. Enggak kafir. Ya. Jadi natijahnya apa itu dakwah tauhid itu natijahnya apa? Hasilnya apa? Enggak ada. Paham enggak sini? Jadi kalau madhab mereka ini tersebar di kalangan orang awam semua enak. Mau syirik mau apa? Loh, kan saya berbuat syirik aja, belum tentu saya musyrik. Lu kan saya perbuatannya yang kafir, belum tentu saya kafir. Kamu mau kafirin saya gitu. Katanya kamu madhabnya beda sama yang itu. Yang lajenah-lajenah daimah itu. Kamu kafirin saya. Jadi saya kafir nih. Oh enggak. Kamu mesti dibawa ke mahkamah dulu. Mahkamahnya mana? Nah, MUI buka. MUI-nya juga sama antar lagi. Kalau MUI di berbagai daerah bukan MUI pusat itu sama. Misal di daerah di ya Kolaka itu justru mendukung ya perbuatan kesyirikan di sana. Nah, untuk bila bahkan mereka membantah ya, itu bukan perbuatan kesyirikan, itu setiap tahun menyembelih kerbau berwarna putih untuk disembah dipersembahkan kepada pahlawan yang ada di sana. Nah, untuk bila mana lagi tadi? Walau lam ya'malu bi syara'i din. Nah, orang-orang akan enak bergampang-gampang walaupun mereka enggak mengamalkan syariat agama binaan ala hadzal madhhabi. Ia berdasarkan madhab ini. Madhab ini. Wah, sholat sekalipun, enggak sholat sekalipun, bahkan bukan cuma enggak sholat. Dia meyakini sholat itu enggak wajib. Mau apa kamu, kata dia? Mau apa kamu? Ini sebagaimana kalangan Elingion Kejawen, dia menyatakan sholat gak wajib dengan gerakan, cukup dengan eling aja, gak dikafirkan juga kok. Dan nyata tidak dikafirkan ya. Gak boleh mengkafirkan sampai tegak ucap, udah dijelasin kok. Gak mau, saya maunya ikutinnya itu adalah elingion, jelas. Sampai ada syubhat, syubhatnya woy, jelas lah. Mau musyrikin Quraisy kafir juga karena ada syubhat ya. Tapi gak paham hujah. Loh, musyrikin Quraisy itu kebanyakan abana, mukallid. Sampai ini, aduh, akhirnya udah gak ada yang kafir udah. Gak ada yang kafir udah. Gak ada yang kafir satu orang pun di muka bumi ini kalau diterapkan madhab tersebut. Na'udzubillah. Ya, nanti Paus Paulus juga gak kafir. Kenapa? Belum tegak hujah, masih ada syubhat, masih ada ini, belum tentu dilihat isi hatinya, segala macam. Itulah wajib atau konsekuensi dari madhab mereka. Mengerikan ini. Ini mengerikan. Wala syakka anna hadzal madhhaba, dan tidak diragukan lagi berarti bahwa madhab ini lahu khuturatuhu 'alal mujtama'ati al-islamiyyati. Ya, memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar kepada masyarakat Islamiyah dalam perkara umuril aqidati wal ibadah, dan juga memiliki bahaya dampak terhadap perkara akidah dan ibadah. Orang akan menggampangkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang akan menggampangkan perkara ibadah. Enggak ibadah enggak masalah. Bahkan menentang kewajiban yang wajib sekalipun, enggak bakal kafir kok. Allahu musta'an. Ya, ini jelas kok. Ditanyakan kepada syekhnya, "Bapak saya seumur hidup enggak pernah salat karena meyakini salat itu tidak wajib dengan gerakan. Boleh enggak saya mendoakan bapak saya?" Dengan anggapan dia masih muslim, boleh doain bapak kamu. Bisa jadi dia masih Islam. Subhan. Atau kalimat yang semisal. Intinya enggak kafir, boleh didoain. Allahumma musta'an. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, inilah ainul irja, inilah inti pemahaman irja di sini. Ya, ini para ulama yang menjelaskan, bukan versi kita. Kita hanya penyampai lisan, ya, hanya membacakan buku. Kalau kita salah membacakan bukunya dan menjelaskannya, silakan dikoreksi. Ini kajian ini terbuka kok. Tidak ada yang diumpet-umpetin, tidak ada yang diumpet-umpetin. Tidak ada kita ngumpet-ngumpet, ya enggak? Terbuka walaupun kita di sini, ya. Ada streaming rekamannya, sono bisa diprotes di apa yang cocokin, sama beda enggak apa sama nih dengan yang di buku. Yang di buku juga ini lajnah kok, ya, bukan kaleng-kaleng, ya. Ya, lajnah kok ini yang kita akan bacakan. Tapi barakallahu fikum. Faraja'u min samahatikum bayana haqiqati hadzal madhhabi wa atharihi as-sayyi'ah. Maka kami berharap kepada kalian, ya wahai Syekh yang mulia, untuk menjelaskan hakikat dari madhab irja ini dan dampak-dampaknya yang buruk, wa bayanal haqqi dan penjelasan yang benar, al-mabni 'alal kitabi was sunnah, yang dibangun di atas pijakan Al-Qur'an dan sunnah, wa tahqiq an-naql, ya, dan juga tahqiq, ya, bagaimana tahqiq an-naql, tahqiq kutipan-kutipan itu bagaimana, tahqiq yang benar, ya, pengkoreksian kutipan dari Syekhul Islam yang sering dijadikan acuan oleh mereka, ya, hatta yakuna al-muslimu ala basiratin min dini, hingga seorang muslim dia berada di atas basirah, ya, di atas agamanya ini, dari agamanya ini. Tapi lanjut siapa tadi? Nugraha dikit. Ini jawaban, ini berarti udah jawaban lajnah daimah, ya. Ah, negara. Semakola pada di rosat di lajnati mustai ajabat dimayani hari makola tu almatkura tu ia makola tu menjadi aladina yufiduna al-amala al-musamma imani yakuluna al-imanu wa tasdiku bil qalbi أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها إنهم شرط كمال فيه فقط وليست منه فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عنده ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة Nah, ini jawaban mukadimah, jawaban dari lajnah daimah. Ba'da dirasati lajnah lil istifta. Setelah lajnah lil istifta, ya, dirasah mempelajari pertanyaan ini, ajabat, maka lajnah kemudian menjawab bimayari sebagai berikut. Hadihil maqalatu pendapat tersebut, ya, pendapat yang tadi dikatakan demikian oleh penanya di atas, al-madhkuratu yang disebutkan tadi, hiya maqalatul murji'ati, itu adalah pendapatnya kaum murji'ah, ya, alladzina, yang mereka itu yukhrijuna, hendak mengeluarkan al-amala, amal-amal an musammal iman, dari pelabelan iman. Wa yaqulun, dan mereka berpendapat, al imanu huwa tasdiqu bil qalbi, iman itu hanya pembenaran di kalbu, awit tasdiqu bil qalbi, atau, ya, pembenaran di kalbu wan nutqu bil lisani faqat, ya, atau dengan pembenaran di kalbu plus, ya, diucapkan di lisan saja. Ya, amal amalu fa innaha indahum, adapun amal menurut mereka, amal tersebut syartu kamalin fihi, hanya syarat kesempurnaan dalam iman, faqat saja, laisat minhu, bukan bagian dari iman. Faman saddaqa biqalbih, barang siapa yang membenarkan dengan kalbunya, wa nataqa bilisanih, sudah mengucapkan kalimat iman dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka berarti dia sudah beriman dengan keimanan yang sempurna menurut mereka. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati, walaupun dia melakukan apa yang dia telah dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban, wa fi'lul muharramat, ya, mengamalkan hal-hal yang diharamkan, yastahiqqu dukhulal jannati, dia tetap berhak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qat, walaupun enggak beramal sedikit pun, ya. walaupun tidak beramal sama sekali. Lanjut, Niko. Lawazimu batilatun. Minha ulang. Minha hasru. Anna hadha qawlun batilun wa dhalalun wa mubinun mukhalifun li kitabi wasunnati wa ma alaihi ahlu sunnati wal jamaati salafan wa khalafan wa anna hadha yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi bil in wa adamit taqayyudi bil awamiri wa nawahi wal khawfi wal khasyati min Allahi subhanahu wa yu'attiru janibal jihadi fisabilillahi wal amru bil ma'rufi wal amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Wan nahya itu ma'tub semua dari janib. Al amru bil ma'rufi wa nahya anil munkar. Wa yusawwi fi marfu li tajarrudi adinasi adinasi bi wal jazmi. Wa yusawwi bi dhammah mukhaddara. Yusawwi baina as-salihi wa talihi wal mutini wal asi wal mustaqimi ala din Allah wal fasiki al mutahallimi min awamir dini wa nawahihi ma dama anna a'malakum la tukhillu bil imani kama yaquluna wa lidzalika tamma a'immatul islami qadiman wa haditsan bi butlani hadal madhabi wa waddi ala ashabihi wa ja'alu bihadihi mas'alati baban khasan fi kutubil aqaidi bal alifu fiha mu'allafatin mustaqillatan dengerin mu'allafatin apa irobnya nih kok mu'allafatin apa oh jama iya dia jama mu'annas salim apa irobnya maf'ulun bi wala matun nasbi al kasrah mustaqillah apa irobnya naat berarti tanda irobnya naat ala mansub mansubun mislu berarti tanda nasabnya apa kasrah kalau yang mustaqillah mana mustaqillah tanda ngerti terus Santa, barakallahu fiik. Ya, ada kemajuan nih kok kan? Jangan terpengaruh mustaqillatin apa muallafatin, mentang-mentang muallafatin kasroh. Di jamak muannats salim mustaqillah. Dia karena naat, dia isim mufrad. Isim mufrad. Kalau isim mufrad, ya tanda mansubnya apa? Fathah. Paham enggak? Ya, jangan terpengaruh. Taib. Walazima ala dhalika dhalali lawazimu batilatun. Maka ya konsekuensi dari kesesatan tersebut adalah berbagai konsekuensi yang batil. Minha diantaranya apa? Hasrul kufri bi kufri takdzib wastighlali alqalbi. Yaitu di pembatasan kekufuran itu hanya di takdzib, hanya kalau mendustakan saja. wastihlalil qalbi, dan menghalalkan di kalbu. Jadi kayak tadi itu, si penghalal zina itu saya sering contoh-contoh ini terus. Karena ini yang telak-telak gitu. Nah, ini yang telak-telak kafir menurut empat madhab di buku-buku fikih. Nah, menghalalkan sesuatu yang telah maklum minaddin bidarurah itu sebagai pembatal keislaman. Menghalalkan zina. Kalau kan Murjiah bilang, oh enggak batal. Ini Murjiah Jahmi, enggak jelas, enggak ragu lagi. Enggak ada keraguan bagi saya dunia akhirat menyatakan ini Murjiah. Hah? Ini kita berjalan di atas ulama. Ulama yang menyatakan itu pendapat Murjiah. Taib. Nah, kalau Murjiah menyatakan, bahkan di antara Murjiah mengakui, ya itu memang pembatal keislaman yang dia ma'lum minaddin bidarurah, kan mengakui juga dia. Tapi enggak boleh ini, enggak boleh itu, sampai ditanya dulu di hatinya. Lihat, berarti enggak berguna apa yang diucapkan. Iman itu qaulun wa amalun. Ya, qaulun wa amalun, sampai ada takdzib enggak? Ada penghalalan di kalbunya betul-betul menghalalkan atau enggak? Nah, ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah beberapa malam yang lalu. Kalau hatinya kufur, ya untuk otomatis ketika dia mengucapkan kufur, hatinya juga kufur. Ya, paham enggak di sini? Berarti tasdiknya itu tidak ada. Tidak ada pengagungan di dalam Allah. Enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana orang-orang yang kafir karena mengolok-olok Nabi dan para sahabat, mereka minta udzur di dalam kalbunya cuma main-main. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main sendang gurau aja. Ya, enggak diterima alasan mereka. Allah langsung qulis qul billahi wa yati wa rasulihi kuntum tastahzi'un dan seterusnya. Tayyib barakallahu fikum. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi anna hadza, ini la janada imam yang menjawab anna hadza qaulun batilun, tidak diragukan lagi pendapat mereka tadi itu adalah pendapat yang batil, dolalun, sesat, mubinun, kesesatannya nyata, mukhalifun, menyelisihi lil kitabi was sunnati, menyelisih Quran sunnah, wa ma'alaihi ahlus sunnati wal jamaati, menyelisihi pendapat ahlus sunnati wal jamaah, salafan wa khalafan, baik ahlus sunnah salaf zaman dahulu maupun zaman sekarang. Wa anna hadza, dan kata ulama lajnah, dan pendapat ini mengeluarkan amal dari iman secara dalam bab takfir, misalkan pendapat ini yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi, membuka pintu bagi orang-orang yang hendak melakukan keburukan dan kerusakan, lil hilali minaddini, untuk merusak menghancurkan agama ini. Ya, in halla yanhallu in hilal, itu masdarnya. Wa adamu taqayyudi bil awamiri wan nawahi, dan tidak mau terikat kepada perintah-perintah dan larangan. Enak nanti ya ketika mereka enggak mau salat dan menyatakan salat enggak wajib sekalipun, enggak kafir ini. Enggak kafir. Mau sekarang salat ke masjid, besok ke gereja, besok ke wihara, besok ke candi, besok minta ke Nyi Roro Kidul, besok minta ke Semar, besok minta tolong ke Bagong, besok minta tolong ke Syekh Abdul Qadir Jilani, habis itu ke masjid lagi, habis itu minta lagi ke makam Sunan Wali, besok ke Mbah Priuk, enggak kafir udah. Ya, nanti kalau ada kalangan Murji'ah bawain ayat-ayat syirik, ya dia akan datang lagi ke Murji'ah tadi. Itu kan syiriknya ini gimana nih? Saya nih takbirnya nih muayyad apa mutlak nih? Kata si musyrik. Kalau si musyrik yang ngerti. Saya ini kafir enggak? Apa cuman perbuatan saya yang kafir? Saya enggak kafir. Saya ini Bapak ini enggak. Saya ini bagi saya baik ini. Minta-minta ke Nyi Roro Kidul. Minta ke Allah udah, Nyi Roro Kidul juga bagi saya enggak apa-apa. Tapi Bapak enggak boleh kayak begitu. Ya udah, kenapa? Saya kafir apa enggak gitu. Repot ini. Repot. Allah musta'an. Enggak, orang akhirnya kamu terikat lagi dengan perintah larangan, udah. Wal khaufi wal khasyah, enggak ada lagi terikat dengan ketakutan. Khasyah kepada Allah, minallah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'attilu janibal jihadi, dan akan menelantarkan lagi juga. Ya barakallahu fikum. Ya. Akan menelantarkan janibal jihad. Ya, sisi keagungan jihad fisabilillah, ya, wal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menelantarkan amar ma'ruf nahi munkar. Uyusawi bainas salih wa talih. Dan akan menyamakan antara orang saleh, orang toleh, orang yang enggak saleh, orang jahat. Wal muti' wal asi, orang yang taat dengan orang yang maksiat. Wal mustaqim ala dinillah, orang yang istiqomah di atas agama Allah. Wal fasik, dengan orang yang fasik. Al mutahalliri min awamirid din wa nawahihi, yang hendak melepaskan diri, membebaskan dirinya dari segala macam perintah dan larangan. Mada mana amalahum hadihi, selama amal mereka ini la tukhillu bil iman, tidak mencederai iman. Mencederai iman, iman yang ada di mana? Di hati. Ha? Kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Ya, mau kayak apa kayak, yang penting enggak ada takdzib, enggak ada istihlal di kalbu. Subhanallah. Lidzalika ihtamma aimmatul islami qadiman wa hadisan. Oleh karena itu para imam-imam Islam dahulu dan sekarang, mereka sangat fokus memberikan perhatian bibayani butlani hadzal madhhabi, untuk menjelaskan kebatilan madhab Murji'ah ini, waraddi ala ashabihi, dan membantah pengusungnya. Wa ja'alu li hadhihi almas'alati baban khassan fi kutubil aqaidi, dan para ulama menjadikan permasalahan ini dalam satu bab yang khusus di buku-buku akidah. Bal allafu fiha, bahkan para ulama menulis tentang permasalahan irja ini, muallafatin, berbagai karya mustaqillatan secara tersendiri, kama fa'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selain beliau. Ini udah dibaca belum? Qala Syekhul Islam. Belum. Harga baca enggak? Cangin dikit suara. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna dina wal imana qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, wa anna limana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Wa qala fi kitabil imani wa min hadha babi aqwal salafi wa imati sunnati fi tafsiril imani, fataratan yaquluna huwa qawlun wa amalun, wa taratan yaquluna huwa qawlun wa amalun wa niyatun, wataratan yaquluna qaulun wa amalun wa niyyatun wa tibau sunnati, wataratan yaquluna qaulun bil lisani wa tiqadu wa tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, wa qulu hadza sahihun. Wa qala rahimahullahu wa salafu ishtadda nakiruhum ala al murjiati lama akhraju al amala min al imani, wa la raiba anna qaulahum bi tasawi imani an nasi min akhfasi al khata'i, bala yatasawa an nasu fi tasdiqi wa la fi al-hubbi wa la fi al-khasyati wa la fi al-ilmi, bal yatafadaluna min wujuhin kathirati. Faqala rahimahullahu faqad addalat faqad addalat faqad addalat al-murji'ah tanpa tasdiq faqad addalat al-murji'atu fi hadzal asri an bayani al-kitabi wa sunnati wa aqwali sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa i'tamadu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwalu bifahmihim ahli lugatin wa hadhihi tariqatu ahli bid'ah wa min al-adillati ala anna al-imana dakhilatun fi haqiqati al-imani wa ala ziyadatihi wa nuqsanihi biha qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qawlu ta'ala qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lughwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagaw wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim hafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bi nusabuna syubatan ala haqqul la ilaha illallah wa annaha imatat tuladzan li tariqi wal hayyu syubatan min al-iman. Nah, dari mana tadi harga baca? Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, ini dikutip dari fatwa Lajnah ya. Ini bukan terpisah, artinya ini masih semua ucapan para ulama yang ada di Lajnah. Paham sini ya? Ini enggak terpisah. Sampai terakhir nanti, sampai kita lihat di penutupnya itu yang ada tertanda tanda tangan dari empat ulama yang ada di Lajnah, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Qurayyan, Syekh Abdullah Ibn Qurayyan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh sebagai rois, ketua dari lajnah daimah. Ya, hafizahumullah taala. Ya, di antara empat nama ini juga sudah wafat ya. Syekh Abdullah bin Qurayyan dan Syekh Bakar Abu Zaid sudah wafat rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Berkata Syekhul Islam fil Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam rahimahullah taala berkata di kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, min usuli ahli sunnati wal jamaah, maka di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, anna dina wal iman qaulun wa amalun, bahwasanya agama dan iman ini adalah unsurnya adalah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun itu maksudnya apa? Qaulul lisan, ya, qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi yaitu ikrar di dalam hati, tasdiq, ya, dan ucapan lisan. Wa qaulul amalul qalbi amalul jawarih, ya, amalul qalbi amalul lisan wal jawarih. Sedangkan amal itu amalan hati, amalan lisan dan amal jawarih. Wa anal iman yazidu bitaah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini kerangka dasar dalam memahami iman dalam perspektif ahli sunnati wal jamaah. Ini kerangka dasar ini, ya, di Al-Aqidah Wasithiyah. Kemudian beliau berbicara panjang lebar ya di Shorihul Maslul ya maupun di kutipan-kutipan yang lain yang ada di Majmu' Fatawa. Kemudian beliau juga punya buku khusus terkait hal ini yaitu Al-Iman. Ya. Wa qala fi kitabi Al-Iman min hadzal bab, dan beliau rahimahullah taala berkata di kitab Al-Iman ya di bab ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, aqwalus salafi wa a'immati sunnati, maka ucapan para salaf dan imam-imam dalam imam-imam sunnah fi tafsiril iman, dalam mentafsirkan apa itu iman. Fataratan yaqulun, terkadang mereka menyatakan, huwa qaulun wa amalun, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, wataratan yaqulun, terkadang mereka menyatakan, huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Iman ini tiga, ucapan, amalan, niat. Niat itu nanti kembali ke itikad juga. Ya. Wataratan yaqulun, terkadang mereka menyatakan, qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'us sunnah. Ya. Iman itu adalah ucapan, amalan, niat dan itibar sunnah. Itibar sunnah maksudnya kembali kepada amalan. Ini enggak ada yang kontradiksi, sama aja. Wa taratan yaqulun qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu terkadang dikatakan oleh para ulama adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu dan dengan mengamalkan dengan anggota badan. Kullu hadza sahihun. Semuanya ini benar. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan iman, qaulun wa amalun, mana i'tiqadnya, mana niatnya, itu sudah ada diinklud di qaulun, yaitu qaulul qalbi, qaulul lisan. Amalun, ada amal jawarih, amal apalagi, amal qalbi. Itu sama aja. Intinya tiga, keyakinan, ucapan, perbuatan. Ya, ini tiga komponen ini mesti dipenuhi. Seorang gak boleh beriman kepada satu aja, dua aja, gak bisa. Barakallahu fikum. Kalau satu aja, Fir'aun, Walid bin Mughirah kafir. Ya, siapa lagi? Abu Thalib kafir. Ya. Abu Thalib kafir. Enggak bisa. Atau cuman qaulun wa amalun, i'tiqadnya enggak ada. Kayak munafikun. Kafir. Maka kita mesti tiga ini semua. Ya, keyakinan, ucapan, amalan. Ucapan mesti kita mengucapkan kalimat iman syahadat. Amalan kita laksanakan rukun-rukun Islam. Ya, salat kita yakin itu wajib. Nah, barakallahu fikum. Wa qala, dan Ibnu Taimiyah masih berkata, ini masih dikutip oleh Lajnah Daimah rahimahullah taala, para ulama yang ada di Lajnah Daimah, ya, rahimahumullah taala. Wassalamu ishtadda nakiruhum, nakir ingkar maknanya, ya. Dan para salaf sangat tegas pengingkaran mereka alal murji'ati, terhadap kaum murji'ah. Ini yang tadi siang kita baca. Bagaimana tahdir ulama salaf sampai dikatakan oleh Sa'id bin Jubair tiga kali itu, ya, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim an-Nakhai dan yang lainnya, mereka itu lebih sesat dibanding Khawarij. Nah, lebih dikhawatirkan menimpa umat daripada umat tertimpa fitnah Khawarij. Ya, dan bila Murji'ah Yahudinya umat ini, wah, mengerikan ini, mengerikan sekali. Ya ngeri. Makanya Murji'ah dari kalangan Jahmiyah dikatakan oleh para ulama murtadun, murtad. Nauzubillah. Ya. Dan Murji'ah ini paling gampang murtad itu. Paling gampang murtad. Misal mereka meyakini semua agama benar. Ya. Ini kan berarti bermasalah di itikad kalau kita kan Anda keliru Bapak. Loh, yang penting saya sholat. Saya meyakini Allah Tuhan saya Islam benar, tapi agama yang lain jangan dikafirkan, agama yang ini juga benar. Nah, saya beramal, saya sholat, saya mengucapkan doa syahadu la ilaha illallah. Saya sholat. Nah, bermasalah di mana? Di keyakinan dia. Keyakinan dia tidak terrealisasi tauhid yang mesti ada an-nafyu wal isbat. Al-isbat dia baru isbat saja penetapan ibadahnya pada Allah. Tidak ada an-nafyu, penafian, pengingkaran, pengkafiran terhadap sembahan selain Allah, terhadap tauhid, terhadap kesyirikan dan pelakunya. Ya, dan agama-agama selain agama Islam. Maka ketika dia tidak ada an-nafyu, berarti tauhidnya rusak. Oleh karena itulah para ulama, semisal Ibn Hajar Al-Haytami di kitab beliau Al-Ilam Biqawatil Islam menyatakan siapa yang ridho dengan agama-agama kekufuran, maka dia kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti ini. Ya, di pembatal ketiga di Nawakidul Islam. Ya, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik kemudian ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan agama mereka, enggak syak lagi, maka dia kafir. Taib barakallahu fikum. Kafir apa? Akbar. Ya, kafir lahir batin. Mutlak wa muayyan. Nah, ini enggak main-main. Kenapa ini bermasalah? Di keyakinan. Ya, ngerti enggak sih? Ini di keyakinan. Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan, siapa yang keluar dari syariat Nabi, merasa boleh keluar dari syariat Nabi, ya, dengan beranggapan bolehnya keluarnya Khidir dari syariat Musa, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kafar, kafir juga. Ya, kenapa? Dia keluar dari amalan, ya, tidak mau beramal. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pembatal kelima, pembatal keenam, pembatal kelima ini amalan hati ini. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul. Ya. Walau amila bihi, siapa yang membenci apa yang dibawa Rasulullah pun mengamalkan, maka dia kafir. Membenci amalan hati. Taib. Walaupun dia mengamalkan, dia ngamalin, dia ada amal, dia ada lisan, tapi kalbunya enggak benci. Pembatal keenam, lisan. Manistahza'a, ya, syai'an minad-din, ya, barang siapa mengolok-olok sesuatu dari agama ini. Mengolok-olok ayat Allah, Rasulnya, ikobnya, ya, pahalanya, hukumannya kafir. Ini amalan lisan, maka mesti tersusun tiga komponen ini. Ya, di kalbu, di lisan, dan di amalan. Katai barakallahu fikum. Kita memang kajian subuh salam terhenti ya. Ya, nanti kita akan dapetin itu takrir dari Syekh bin Bas yang luar biasa. Sebenarnya kita sudah dapat di syarah Durus Nawakidul Islam maupun di syarah yang singkat dari Syekh Fauzan itu sudah cukup dapat, nanti diperjelas lagi oleh Syekh bin Bas di Suburul Salam. Kenapa bisa kafir mereka itu? Ya, Syekh bin Bas menjelaskannya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wassalaf asyaddu nakir, ini ya. Salaf sangat keras pengingkaran mereka ala Murji'ah, terhadap Murji'ah. Lama akhraju al-amala, tatkala kaum Murji'ah mereka mengeluarkan amalan minal iman, dari keimanan. Wala raiba anna qawluhum, wala raiba anna qawluhum, dan tidak dilakukan lagi bahwa pendapat mereka ini ya bitasawi imanin nas, yang mereka menyamakan semua keimanan manusia, ya, min afhasil khata, merupakan kekeliruan yang paling jelek, ya, kekeliruan yang paling buruk. Balla yatasawa an-nasu fi tasdiqi wala fil hubbi wala fil khasyati wala fil ilmi, bahkan manusia enggak setara, enggak bisa sama dalam masalah pembenaran dia terhadap keimanan, terhadap kecintaan dia terhadap Islam kepada Allah Rasulnya, dalam masalah khasyah dia takutnya dia kepada Allah, dalam masalah ilmu dia. Bal yatafadaluna min wujuhin katsiratin, bahkan yang dalam manusia mereka bertingkat-tingkat ya dalam aspek, dari sisi aspek yang sangat banyak. Wa qala rahimahullah, ya, dan masih ini ucapan Syekhul Islam dari Kitabul Iman, dan Syekhul Islam masih berkata, Waqad adalatil murji'atu fi hadzal asli. Dan kaum murji'ah mereka telah menyimpang, berpaling dari landasan ini. Ya, dari landasan ini an bayanil kitabi was sunnah. Ya, dan juga dari keterangan Quran dan sunnah wa aqwali sahabati wa tabi'in, dan juga dari ucapan para sahabat dan tabi'in lahum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan baik. Wa'tamadu, dan kalangan murji'ah ini mereka bersandar ala ra'ihim, kepada pendapat mereka saja. Wa 'ala ma ta'awwaluhu, dan berdasarkan apa yang mereka takwilkan bi fahmihim, dengan pemahaman mereka lil lughatin, terhadap dari sisi aspek bahasa saja. Wa hadhihi tariqatu ahlil bid'ah, dan ini adalah cara-caranya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ingat ya, kalaupun mereka punya kutipan dari Ibn Taymiyah, maka para ulama kibar menjelaskannya, meluruskannya, membenarkannya. Ya. Sama kayak kemarin orang sering bawa kalam Syekh Utsaimin, ternyata Syekh Al-Jarbo di Burhanul Zahir membawakan kalam Syekh Utsaimin sekian banyak. Ya, yang bertentangan dengan apa yang mereka bawa. Dan di buku ini pun juga dikutip, ya. Bahkan Syekh Utsaimin menyatakan kita kafirkan dia bi mil'i afwahina, dengan sepenuh mulut kita gitu. Ya kafir gitu mungkin ya. Dengan sepenuh mulut kita, Allah musta'an. Wa minal adillati ala anna al-a'mala dakhilatun fi haqiqatil iman, maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amal-amal adalah masuk ke dalam hakikat iman, wa ala ziyadatihi wa nuqsanihi, masuk juga ke dalam keimanan itu bertambah atau berkurang, ya, wa nuqsanihi biha. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu wa zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah hati mereka. Ya, ini Mas ingat ya, kalau bertambah misalkan begini, antum nih lagi gini, disebut nama Allah, bergetar enggak? Enggak bergetar. Kalau bergetar, nah, masih ingat enggak perbedaan? Mutlaqul iman, imanul mutlak. Masih ingat? Hah? Masih ingat ya? Kalau bertambah mutlaqul iman apa imanul mutlak? Kalau ini misalkan ini Arga nih lagi nongkrong nih, tiba-tiba Arga diingetin, ya Arga, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, bergetar siapa hatinya. Hah? Imanul mutlak. Nah, misalkan nih, ya, ada orang disebutin, ittaqillah, udah deh, gak usah urusin saya deh, gak bergetar hatinya, misalkan. Nah, berarti ini apa? Mutlakul iman. Bukan dikatakan sebagaimana pemahaman kalangan murjiatul fuqaha dari kalangan ahnaf, yang mereka menyatakan, loh ini barometer iman, ini tolok ukur ini, kalau kamu gak nambah imannya, gak beriman. Kenapa demikian? Karena mereka berpendapat iman itu gak nambah, gak kurang. Zadatuhum imana, zadatuhum imana, pokoknya ada ayat-ayat zadatuhum imana, ditakwil semua sama mereka. Ya ciri orang beriman memang begini katanya, kalau disebutin nambah imannya. Subhanallah. Hah? Mereka dari sisi lughah aja tuh lihat innama ini min babil hasr. Kalau dari sisi nahwu, pembatasan ini aja nih kata dia. Subhanallah. Ya, padahal para ulama menjelaskan ini ada mutlaqul iman, iman mutlak. Ya, murojaah lagi, imanul mutlak, mutlaqul iman. Ya. Baik. Ini kalau masih lupa, bingung mutlaqul iman, imanul mutlak apa? Wah gagal belajar selama ini berarti kitab Al-Furuq. Nah, yang dasar aja enggak ngerti. Aduh gawat. Sudah bisa ingat? Taibar kalabikum. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ini amalan qalbu lah gitu. Alladzina yuqimuna sholata. Nah, siapa ini? Ini setelah disebutkan amalan kolbu, hati mereka bergetar, ya. Lihat lagi mereka bertawakal, yaitu tambahin lagi, alladzina yuqimuna sholata. Yang mengamalkan amal jawari. Yaitu yang mereka menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, dan juga mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Beriman sebenar-benarnya maksudnya apa? Imanul mutlak apa mutlakul iman? Imanul mutlak. Artinya apa? Imannya perfect, ya, sempurna. Tapi kalau enggak, aduh, kok saya enggak bertambah iman saya ya? Dibacain ayat Allah enggak bertambah. Jangan-jangan saya enggak beriman nih. Dari sisi apa dia dikatakan tidak beriman? Dari sisi iman mutlak. Tapi kalau dikatakan dia masih beriman, dari sisi apa? Mutlakul iman. Ya, dalam artian dia enggak jadi kafir dalam hal ini. Begitu juga nanti pada perkara orang yang melaksanakan ketaatan dengan kemaksiatan, yang maksiat ini bukan kekafiran, bukan syirik akbar. Nah, antum terapkan itu mutlakul iman, imanul mutlak. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina fi sholatihim khasyi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang tiada guna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang memberikan zakat. Ini amal jawarih nih. Walladzina hum lifurujihim hafid, kalau khusyuk amal qalbi. Walladzina hum lifurujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari zina, dari onani. Bukan cuma dari zina, dari onani juga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Fa innahu ghairu malumin, maka mereka itu tidak dicela. Ya, kalau mereka berhubungan dengan istri mereka. Fa man yataqaw wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari-cari di balik itu, setelah itu dia cari-cari lagi, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan yang menjaga salatnya. Dan juga sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70-an cabang. Antara 73 sampai 79. Karena bid'un itu maknanya demikian, 3 sampai 9. A'laha, yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya, ini qaulu la ilallah, ucapan lisan. Wa adnaha, yang paling ringannya, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan, entah itu kayu, besi, pohon, paku, dari jalan. Wal haya'u syu'batun lil iman. Ya, ini amal jawari, berikutnya ini amal qalbu, malu, sebagian ada cabang dari keimanan. Naam rapi baca bih. Berikutnya masih dikit kutipan Syekhul Islam yang dibacakan oleh para ulama lajnah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi kitabul imani aydan wa aslul imani fil qalbi wa huwa qaulul qalbi wa 'amalu. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يحمل موجب ولم يحمل موجبه بموجبه ومقتضاه دل على عدمه وضعفه أو دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعد له ترس. وقال أيضا بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا وبالشهادتين إلا أنا لا نطيع أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق بالحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي ولا نفي وفى يفي ولا نفي ولا نفي بالعهد ولا نسل الرحمة ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارب ذوات المحارب بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم أهل شفاعة يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقوبهم إن لم ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. نعم. Oh iya, jiktu ya bukannya. Antum akfarun nasi bima jiktu, bukan bima jikta. Nah, bima jiktu terhadap apa yang aku bawa. Bima jikta kayak apa maknanya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, fi kitabil iman, masih di kitabul iman, ini masih kutipan dari fatwa Lajnah. Panjang tuh fatwa Lajnahnya dipahami ini. Nah, ini fatwa Lajnah ini kalau dikaji kok keren ini. Nah, disyarah ya. Ini masya Allah ini. Ya, jadi kitab tersendiri. Kan, masih jadi kutipan fatwa Lajnah yang membawakan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fi kitabil iman aidan. Wa aslul iman fil qalbi huwa qaulul qalbi wa 'amaluhu. Maka kata ulama Lajnah, ya, maka pokok dari keimanan itu adalah apa yang di qalbu, yaitu qaulul qalbu, ucapan qalbu, wa amaluhu, dan amalnya. Wa huwa iqrarun bit tasdiqi wal hubbi wal inqiyadi, dan juga ini penetapan atau pengakuan, ya, dengan pengakuan pembenaran terhadap kebenaran al-Islam, ya, juga penetapan kecintaan kepada Allah al-Islam, walikiat dan ketundukan kepada Allah. Wa makana fil qalbi fala budda ayadhara mujibuhu wa muqtadahu ala al-jawarih. Ini ada hubungannya dengan apa yang beliau sampaikan di Sharihul Maslul yang waktu itu kita kutip di sini. Ya. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu taala, kata Ibnu Taimiyah, maka apa yang ada terdapat di qalbu, keimanan yang ada di hati, fala budda, maka haruslah ayadhara, haruslah tampak mujibuh, tuntutannya haruslah tampak konsekuensinya, ya, konsekuensi dari apa yang di kolbu. Anda beriman di kolbu, iya saya beriman, harus nampak tuntutannya. Wa muqtadahu, konsekuensinya, alal jawarih, melalui amalan anggota badan. Paham gak sih? Gak mungkin seorang di dalam hatinya beriman tapi dia menahan diri dari mengucapkan kalimat iman, dia menahan diri dari beramal keimanan, gak bisa. Al-Walid bin Al-Mughirah hanya meyakini dalam hati, kafir dia. Abu Talib meyakini dalam hati, kafir dia. Gak bisa. Baik, barakallahu fiikum. Ya. Ini ada hubungannya dengan yang beliau sampaikan di Sharihul Maslul. Ya. Kalau kita murojaah lagi Sharihul Maslul, nah itu yang kutipan dari Shalih bin Mas'ud itu masya Allah. Kemudian mana lagi? Wa idza lam ya'mal bi mujibihi wa muqtadahu. Nah, apabila seorang dia cuma ngaku-ngaku kalbunya beriman, tapi tidak mau beramal dengan tuntutan dan konsekuensi iman yang ada di kalbunya itu tadi, berarti ini dalla ala adamihi aw dha'fihi. Berarti ini menunjukkan akan ketiadaan iman yang ada di kalbu atau lemahnya. Barakallahu fikum. Paham enggak sini? Walihada kanatil amalu adh-dhahiratu. Oleh karena itulah amal-amal zahirah yang nampak secara lahir ya, min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu. Barakallahu fikum. Itu amal-amal yang nampak zahiriah itu adalah termasuk diantara tuntutan keimanan yang ada di kalbu dan konsekuensinya. Maka seorang yang sholat ya, seorang yang sholat itu adalah konsekuensi dari ucapan syahadatnya. Paham gak sini? Makanya Nabi menyatakan ya, setelah engkau mengajak mereka kepada syahadat la ilallah, maka ajarkanlah pada mereka, kabarkanlah pada mereka annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fil yawm wal laila. Allah mewajibkan pada mereka sholat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka sudah mau, maka bayar zakat. Umir tuan muqatilan nas. Ini suruh diri beneran nih ya. Suruh diri beneran mau. Ngantuk gak? Matanya tuh liat demerah tuh. Biarin kalau ngantuk suruh diri. Pokoknya yang ngantuk diri. Siapa aja. Pokoknya yang ngantuk diri. Termasuk juga kalau saya ngantuk saya diri. Ini peraturannya. Wa hiya tasdiqun lima fil qalbi wa dalilun alaihi wa syahidun lahu. Barakallahu fikum. Maka amal jawarih itu adalah pembenaran terhadap apa yang ada di kalbu. Kalau keimanan dia betul itu berkocol di kalbu, mana bukti pembenarannya? Harus ada amal. Dalilun alaih, itu sebagai dalil bukti atas keimanan yang di kalbu. Wa syahidun lahu, sebagai saksi atas keimanan yang ada di kalbu. Hang sini, wa hiya syu'batun minal iman. Dan amal ini merupakan cabang keimanan al-mutlak, yang mutlak, wa ba'dun minhu, wa ba'dun lahu, dan bagian darinya. Qala aidan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga berkata, bal kullu man ta'ammala, bahkan siapa saja yang mencermati, ma taquluhu al-khawarij wal murji'atu, apa yang dikatakan oleh kaum khawarij dan murji'ah fi ma'na al-iman, dalam makna iman ya. Oh, khawarij kan mengatakan iman qaulun wa amalun. Nah, ya enggak? Kalau murji'ah jelas iman itu qaulun aja, amalnya enggak ada. Atau kalaupun mereka mengatakan iman qaulun wa amalun, ujung-ujungnya juga cuma qaulun aja atau i'tiqad saja. Kenapa? Karena dengan sebab amal enggak akan jadi kafir juga. Nah, kalau khawarij beda dengan ahli sunnah, masalah mutlakul iman, imanul mutlak, mereka enggak paham di situ. Ya, maka pelaku dosa besar kalau sudah berkurang imannya karena melakukan dosa besar, apalagi terdapat ancaman di situ. Nah, maka berarti imannya hilang sih. Nah, paham gak sini? Idza dhahaba ba'du dhahaba kullu. Ini teori dari Khawarij. Kalau iman hilang sebagian, hilang semua. Hah? Hilang semua. Nah, karena mereka enggak ada konsep iman mutlak, mutlakul iman, enggak ada. Yang enggak ada di situ. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, kalau seorang sudah paham apa sih konsep teori Khawarij Murji'ah fi ma'nal iman, dalam definisi makna iman, alima, maka orang tersebut yang sudah ngerti apa yang dikatakan oleh Khawarij dan Murji'ah tentang iman, maka dia akan mengetahui juga bil-tirori, ya, secara aksiomatik, secara pasti. Secara pasti dia akan mengetahui annahu mukhalifun li rasuli. Pendapat Khawarij Murji'ah tersebut menyelisih pendapatnya Rasul, atau menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wa ya'lamu bil ittirari anna ta'atallahi wa rasulih min tamamil iman. Dia pun akan mengetahui secara pasti juga bahwa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya merupakan kesempurnaan iman, di antara kesempurnaan iman. Naam barakallahu fikum. Ya. Artinya imannya nanti yang dalam definisi imanul mutlak. Imanul mutlak. Hah? Paham ke sini? Imannya itu sempurna. Bukannya kalau yang dia terkadang taat pada Allah, terkadang enggak taat, terkadang taat, terkadang maksiat. Hah? Ini mutlakul iman. Nah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa annahu lam yakun yaj'al kullu man adnaba dhanban kafiran. Barakallahu fikum. Dan dia pun akan mengetahui bahwa tidak semua orang yang melakukan dosa akan menjadi kafir kalau dia tahu definisi iman dan mengetahui ya pokok-pokok iman menurut Khawarij dan juga Murji'ah. Wa ya'lamu annahu law quddira, dan dia pun juga akan mengetahui seandainya diasumsikan anna qauman qalu lin nabi, seandainya ada orang yang berkata, suatu kaum yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah nunu minu bima jitabih, wahai Nabi, kami beriman dengan apa yang kau bawa. Bikulu bina, dengan kolbu kami saja, hati kami ini, kami beriman pada kau ya Nabi. Min goiri syakin, gak ada keraguan lagi. Wanukirru bi alsinatina bisyahadatain, kami mengucapkan dengan lisan-lisan kami dua kalimat syahadat. Ya, ada amalan intiqad, amalan qaul. Illa anna la nuti'uka, tapi kami gak mau mentaati kau. Fi syai'in mimma amarta bihi, ya, mentaati sesuatu dari apa yang kau perintahkan pada kami, aw nahaita anhu, atau yang kau larang. Fala nusalli, kami enggak mau salat, wala nasum, wala nahuj, kami enggak mau salat puasa haji, wala nusaddiqu bil hadis, kami enggak mau membenarkan hadis-hadis engkau wahai Rasul, wala nuaddi al amanah, kami enggak mau menunaikan amanah, wala nafi bil ahdi, kami enggak mau memenuhi menunaikan janji, wala nasilu rahim, kami enggak mau menjalin silaturahmi, wala naf'alu syai'an minal khair, kami enggak mau melakukan apapun sedikit pun kebaikan, alladzi amarta bi, yang kau perintahkan, wala nasrubul khamra, kami tetap mau minum khamr, wa nankihu dawatal maharib, kami tetap menikahi wanita-wanita mahram kami, bizina adzahir, dengan zina secara terang-terangan, wa naqtulu man qadarna alaihi min ashabika, kami akan membunuh siapa saja yang kami mampu dari membunuh teman-teman kau, wa ummatika, umatmu, wa nakhudhu amalahum, kami akan merampok mengambil harta mereka, bal naqtuluka aidan wahai Rasul, bahkan kami akan membunuh kau juga, naudzubillah, wa nuqatilu ma'a'adaika, wa nuqatiluka ma'a'adaika, kami bahkan akan memerangi engkau, kami bergabung bersama musuh-musuh engkau, yang penting kami syahadat, yang penting kami hati kami beriman. Ini diucapkan oleh Ibnu Taimiyah agar kita paham. Ngerti enggak? Nah, untuk mengasumsikan gitu ini orang yang membenarkan di kalbu tapi amalnya enggak ada. Ini kayak gini. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian berkata. Ya, kata beliau, barakallahu fikum. Hal kana yatawahhamu aqilun? Apakah ada orang yang membayangkan mengumpamakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum, Nabi sallallahu alaihi akan berkata kepada mereka, antum mu'minuna kamilul iman, kalian beriman, iman kalian sempurna kok. Ya, kalian biar bunuh kami, musuhin kami segala macam, yang penting di hati kalian kalian beriman, lisan kalian kalian bersyahadat. Wa antum ahlu syafaati yaumal kiamah, kalian adalah orang-orang yang dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Yurjalakum alla yadkhulu ahadun minkum annar, diharapkan ya salah seorang di antara kalian tidak ada yang masuk neraka. Bal kullu muslimin, ini kata Ibnu Taimiyah, bahkan setiap muslim ya'lamu bil ittirar, akan tahu secara aksiomatik, enggak perlu lagi penelitian, riset segala macam, secara pasti semua muslim akan tahu annahu yaqul lahum, bahwa Rasul sallallahu pasti akan berkata kepada mereka, antum akfarun nas bima ji'tu bih, kalian adalah sekafir-kafir manusia, kalian adalah orang yang paling mengingkari dari apa yang aku bawa, risalah aku bawa pada kalian. Udrabu rikabuhum, dan pasti leher-leher mereka akan dipenggal, illam yatubu min dzalik, kalau mereka belum bertobat, tidak bertobat dari hal tersebut. Nah, perhatikan sini. Ada, bisa dibayangin gitu. Ya. Kemarin saya juga mengumpamakan, memangnya ada orang lahirnya kafir, batinnya mukmin, ada kayak gitu? Ada enggak kayak gitu? Kamu ini lahiriahnya aja yang kafir, batin kamu mukmin kok. Mana ada kayak begitu? Batin kamu beriman kok. Kamu itu cuma cuap-cuap aja zina halal. Kamu itu cuma cuap-cuap aja mengatakan azan lebih jelek daripada atau kidung lebih merdu daripada azan. Ya, kondek lebih indah daripada apa? Cadar. Ya, Insinyur Soekarno lebih berjasa terhadap NKRI daripada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nenek Grondong, al-kafirah, al-murtaddah. Na'udzubillah. Apa yang ada yang bisa ngomong? Oh, itu nenek itu ucapannya aja yang kafir. Ya, hatinya mukmin. Ya udah, kalau memang anggap itu mukmin, ya udah, itu kan mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Ya udah, itu saudara Anda. Mau enggak mereka itu mengatakan kepada si penghalal zina yang udah dijelasin segala macam, ngotot pokoknya zina itu halal. Ya, halal udah. Pada orang-orang yang sujud kepada patung-patung, mau enggak dikatakan? Itu kafir? Enggak. Belum kafir. Berarti saudara seiman Anda dong. Saudara seiman Anda. Innamal mu'minuna ikhwah, kan begitu. Kalau masih beriman berarti sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara, itu saudara Anda. Hah? Mau? Kalau mau tafaddalu. Angkat mereka menjadi saudara seiman. Ya. Mau enggak repi? Hah? Siapa itu? Abu Janda jadi saudara antum? Masih beriman. Ya. Wajib cintai sekedar keimanan dia. Ya, kan Nabi udah bilang, "La yu'minu ahadukum hatta la tuhib hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Nah, lo tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya. Abu Janda kalau masih beriman. Armando, si penghalal zina. Siapa lagi itu? Yang ngomong semakin panjang jenggot semakin goblok. Nenek-nenek yang bilang kidung lebih merdu daripada azan. Ayo saudara antum seiman. Cintai dia sesuai kadar keimanan dia. Kalau dia masih ada iman. Mau kayak begitu repot? Nenek-nenek itu saudara antum. Kali dia jomblo antum bisa nikahi. Mau Raymond? Enggak mau apa nih? Enggak mau jadi saudara apa? Gimana? Masya Allah. Raymond takfir ya tuh. Kafir-kafirin aja. Nah. Takfir itu syar'i. Akidah enggak bakal lengkap kalau tanpa ada takfir. Kemarin Syekh udah menjelaskan kan? Kalau ada orang anti takfir, ya dia enggak bakal bertauhid. Gimana dia mau bertauhid kalau enggak mau takfir? Ya, musyrik dia, kafir dia kalau enggak mau ada takfir. Tauhid itu bisa ada takfir, nafi isbat. Mengkafirkan Yahudi, Nasrani, komunis itu jelas. Ya. Oh, jangan usah takfir-takfiran. Loh. Yang enggak boleh itu takfir serampangan. Takfir serampangan itu apa? Khawarij tuh. Nah, itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar yang non pembatal keislaman, itu takfir serampangan. Pernah lewat babnya ya? Sudah lewat dan babnya? Taibah kalau begitu. Waqala aidan itu dibaca belum? Hah? Belum. Fikri, baca Fikri. Fikri bin Abdul Majid. Nah. Waqala aidan qala qul limani ida utliqa. Sa'alu Baik, syariah bukan syariah. Yang mana kiri bacanya tadi kiri? Dari mana tadi? Waqala itu. Ya barakallahu fikum. Maka Ibnu Taimiyah juga berkata, ini masih dari kutipan Lajnah. Pokoknya Lajnah belum selesai sampai nanti ada tanda tangan 4 ulama. Falabdul iman idza utliqa, maka lafaz keimanan apabila dimutlakkan disebutkan secara global fil Quran was sunnah, di Quran dan sunnah, yuradu bihi, maka yang dimaksud dengan kalimat iman di sini adalah ma yuradu bilafdzil birri wa bilafdzit taqwa wa bilafdzid din, ya kama taqaddama. Maka yang dimaksud adalah lafaz kebajikan, ketakwaan, lafaz agama sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana annal imana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya keimanan itu bid'un wa sab'una syu'batan, 70-an cabang, 73 sampai 79 cabang. Afdaluha, yang paling afdal, yang paling utamanya qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adha minat anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Fakana kullu ma yuhibbullahu wa yadkhulu bismil iman, maka semua yang Allah cintai maka itu masuk dalam cakupan penamaan iman. Semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, nah, yang Allah cintai, yang Allah ridai, itu masuk dalam cakupan iman. Yadkhulu bismil iman, itu masuk ke dalam cakupan penamaan, pelabelan iman. Kadzalika lafdzul birri yadkhulu fihi jami'u dzalika idza utliqa. Demikian pula lafaz albir, ya, lafaz kebajikan. Ya, demikian pula lafaz kebajikan itu maka masuk di dalamnya seluruh, ya, kebajikan. Idza utliqa, apabila disebutkan secara mutlak, ya. Kadzalika lafdz taqwa, demikian pula lafaz ketakwaan di Al-Qur'an. Ya, pun di hadis. Wa kadzalika ad-dinu au dinul Islam, demikian pula lafaz agama atau agama Islam, ya. Kadzalika ruya, demikian pula yang telah diriwayatkan annahum sa'alu 'anil iman, bahwa mereka orang-orang Arab Badui bertanya tentang keimanan. Ini orang-orang Arab Badui ini orang yang jujur, bukan munafik. Bukan orang-orang munafik, ya. Ini telah dijelaskan maknanya, ya, di pembahasan kita sebelumnya mengenai hal ini oleh Syekh, ya, mengenai tafsir, bukannya dinafikannya keimanan Arab Badui ini, kalian betul-betul belum beriman sama sekali. Namun maksudnya adalah di sini adanya penjelasan tafrik antara imanul mutlak dan mutlakul iman. Paham sini, ya? Kalau siapa si munafikun mau beramal kayak apa, ya, enggak berpengaruh. Ya, enggak berpengaruh. Mereka beramal, mereka bermaksiat, mereka enggak punya mutlakul iman. Enggak punya mutlakul iman. Kalau Arab Badui yang nanti dibacakan di ayat ini, yang mereka bertanya kepada Nabi tentang keimanan, maka apa namanya yang dinafikan oleh Allah adalah imanul mutlak. Ya. Baik, barakallahu fikum. Oh, bukan ayat yang itu, ya. Bukan ayat yang itu, yang apa namanya? Qalu asqalu amanna. Hah? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kullam tu'minu, kalian belum beriman. Maksudnya belum beriman apa? Imanul mutlak. Ya, belum beriman, imanul mutlak. Namun mereka tetap dikatakan beriman. Ya, imannya mutlakul iman. Taib. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayatnya, hadihil ayata, ayat ini. Laisa albirra antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Ya, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur ke barat, ya, karena Nabi waktu itu kurang serak menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Ya, menghadap Baitul Maqdis. 16 bulan di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi keliru kalau dikatakan masjid kiblatain yang ada di Madinah itu masjid satu-satunya yang punya dua arah kiblat. Sekelir. Ini diluruskan oleh Syekh Abdul Razak. Semua masjid di Madinah yang pernah disinggahi oleh Nabi SAW untuk sholat atau yang dijadikan tempat sholat oleh kaum mukminin saat itu, apakah masjid Quba, apakah masjid yang kiblatain itu atau masjid Nabawi, itu namanya masjid kiblatain. Ya, karena 16 bulan Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis. Nabi kurang serak. Nabi pengennya menghadap ke Ka'bah. Walaupun dilema nanti akan ada cibiran. Nyinyir. Yahudi nyinyir. Munafikun nyinyir. Musyrikun di Mekah nyinyir. Yang kita pelajari di kajian kita Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ingat kan? Yahudi nyinyir. Wah, tuh dia. Gak benar tuh. Salah berarti. Munafik nyinyir dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Namun kebaikan itu adalah seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, wal malaikat, beriman pada malaikat, wan nabiyyin, wal kitab, wan nabiyyin, beriman pada kitab, wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbih, ya, dan juga memberikan harta yang dicintainya, adawil qurba kepada kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wa binas sabil, kepada mufassir yang membutuhkan bantuan karena bekalnya habis atau bekalnya hilang untuk kembali ke tempat asalnya. Ya. Wasailina fir riqab. Ya, wasailina fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat. Ya, dan orang-orang yang meminta-minta untuk dimerdekakan hamba saya, mendirikan budak, mendirikan salat, mendirikan zakat, wal mu'minuna bi ahdihim wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan yang menunaikan janjinya jika dia berjanji, wasabirina fil ba's, dan orang yang bersabar dalam kesempitan, wadarra dalam penderitaan, ya, wahinal ba's, ya, dan juga ketika dalam situasi yang sempit, entah itu peperangan atau yang lainnya, ulaikal ladzina shadaqu, maka mereka itulah orang-orang yang jujur benar imannya, ulaika humul muttaqun wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ila an qol, sampai pada pernyataan Ibnu Taimiyah, ini masih kutipan dari Lajnah, wal maqsudu huna, maka yang dimaksud di sini adalah annahu lam yasbut al mad'u, ya, bahwasanya tidak ada pujian illa ala imanin ma'ahu al-amalu. Tidak ada pujian kecuali terhadap keimanan yang ada atau disertai amal. La ala imanin khalin, ya, an amalin. Bukan kepada iman yang kosong tidak ada amalnya. Enggak ada pujian kayak gitu. Fahada kalamu Syekhul Islam, ini ditutup oleh Lajnah, kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil iman, tentang iman. Wa man naqala anhu, nah siapa yang mengutip dari Ibnu Taimiyah ghairu dzalik, tetapi berbeda dengan pemahaman ini, fa huwa kadzibun alaih, maka orang ini yang mengutip dari kalam Ibnu Taimiyah berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Wa amma ma jaa fil hadis, ya, anna qauman yadkhulunal jannata, ini sudah lewat ya penjelasannya, dibacakan syarahnya dari Ibnu Abdul Bar, dari kalangan salaf dan dari kalangan aimatud dakwah, ya, dari kalangan ulama kontemporer, jelas ini syarahnya. Adapun dalam hadis bahwasanya suatu kaum masuk surga walam ya'malu khairan qat, dan tidak beramal sedikit pun, tidak beramal apapun, falaisa huwa aman. Nah, ini enggak, maknanya bukan umum. Mana hadis ini tidak berlaku umum likulli man tarakal amala, bagi orang yang meninggalkan amal, wa huwa yaqdiru, padahal dia mampu untuk beramal. Inna ma huwa khasun bi ulaika li udhrin, namun itu khusus bagi mereka yang tidak beramal karena udzur, mana'ahum minal amal, yang mencegah mereka dari beramal. Baru masuk Islam, jihad, mati, belum sempat sholat, belum sempat wudu dan selainnya. Au li ghairi dzalika, atau yang lainnya minal ma'ani, dari makna-makna allati tattafiqu ma'a maqasid syariah, ya, dari makna-makna atau penjelasan yang lainnya yang sesuai dengan maqasid, maksud-maksud syariat. Ya, di antaranya apa kata para ulama? Karena uslub bahasa Arab, kalau melakukan amal tapi kecil atau tidak sesuai, dikatakan enggak beramal. Padahal dia sudah beramal. Kayak orang enggak sekolah, tapi sekolahnya enggak benar. Ya, salahnya. Dibilang sama bapaknya, lu tong enggak sekolah lu ya katanya. Nah, padahal dia sekolah. Gitu. Paham ke sini? Nah, itu bahasa kita pun juga demikian. Nah. Terus, apa ihsan? Baca san. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu ta'ala, wa hadha lima. Lalu hadhihi lajnatu daimatu bidakid tabayyana dzalika fa innaha tanha wa tuhadziru min aljidali fi usulil aqidati lima yatarattabu ala dzalika min almuhadiri al'azimati min almahadir mafa'il. Kok jadi mufa'il antum? Mahadiri al'azimati wa tusi birruju'i fi dzalika ila kutubis salafi as-salihi wa immatid dini al-mabniyati ala al-kitabi wa sunnati wa aqwalis salafi wa tuhadziru min ar-ruju'i ila al-kutubi al-mukhalafati lidzalika wa ila al-kutubi al-hadithati as-sadirati an unasin muta'alimina lam ya'khudhu al-ilma an ahlihi wa masadirihi al-tasniyati wa qad taham al-qawla fi hadzal asli al-'azimi min usul al-i'tiqadi wa tabannau madhhab al-murji'ati wa nasabuhu dhulman ila ahli sunnati wal jama'ati wa labbasu bidzalika 'ala an-nasi wa azzazuhu al-qudwanan min naqli an shaykhil islam ibn taymiyyah rahimahullahu wa ghayrihi min a'immati salafi bin nuquli al mabturati wa bi mutashabihi al-qawli wa adami riddatihi ila al-muhkami min kalamihi wa inna nansahuhum an yattaqullaha bi anfusihim wa an yatubu ila rushdihim wa la yusaddi'u as-safa bi hadzal madhhabi ad-dhalli wal-lajnatu aydan tuhadziru al-muslimina min al-ihtirari wal-wuku'i bi shiraki al-mukhalifina lima alaihi jama'atul muslimina ahlu sunnati wal jama'ati waffaqallahu al-jami'a lil-ilmi an-nafi'i wal-amali as-salihi wal-fikhi fid-dini wabillahi taufiqu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baca itu tanda tangan al-lajnah. Al-lajnatu ad-daimatu lil-bukusi al-alamiyyati ilmiyyati wal-iftai. Terus Utbun Bakrun Abu Zaidin. Terus Salihun al-Fawzan. Al-Fawzanu. Abdullah ibn Budayan. Terus Abdul Aziz ibn Ra'isnya itu Abdullah al-Syekh. Barakallahu. Habis fatwanya itu. Fatwa lajnah kita bacakan. Kemudian masih kata ulama lajnah. Wa hadza walajnatu wadaimatu. Maka hal ini, berdasarkan hal ini, lajnah daimah ittabayyana dzalik. Ketika menjelaskan hal ini, fa innaha tanha, maka lajnah melarang, wa tuhadziru, dan mentahdir, memperingatkan minal jidari dari saling debat fi usulil aqidati. Ya, dalam pokok-pokok akidah, dalam usul akidah. Kenapa demikian? Lima yatarattabu ala dzalika minal mahadiri al-'azimati. Karena yang demikian itu hanya akan dapat menyebabkan, menimbulkan dari perdebatan tadi mahadir. Ya, keburukan-keburukan yang 'azimah, yang besar. Wa tusi, maka lajnah mewasiatkan birruju'i, untuk rujuk kembali bidzalika ila kitabis salafis salih. Dalam permasalahan ini mewasiatkan untuk merujuk kepada kitab-kitab salafus saleh, wa imatiddin, dan para imam-imam agama ini, al-mabniyati, yang semuanya dibangun alal kitab wa sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, wa aqwalis sanabi, dan pendapat-pendapat para salaf. Wa tuhadziru, dan lajnah memperingatkan, minar rujuk ilal kutubi al-mukhalifati lidzalik. Ya, dan lajna kemudian memberikan peringatan dari merujuk kepada kitab-kitab yang menyelisih hal itu. Ya, wa ilal kutubi, jangan sampai merujuk ke buku-buku itu. Nah, ayo ke kitab-kitab ya, wa ilal kutubi al hadisati yang kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang hadisah, yang baru, yang kontemporer, yang muncul belakangan, as-sadirati, yang muncul, yang dihasilkan dari orang-orang, dari min an unasin, dari orang-orang yang muta'alimin, yang mereka muta'alimin, yang sok tahu. Ya, lam ya'khudhu al-ilma an ahlihi, yang mereka tidak mengambil ilmu dari para ulama, pakarnya, ahlinya. Ya, wa masadirihi al-asliyah, dan tidak mengambil dari rujukan-rujukan sumber aslinya. Ya, qad qatahamu al-qawla, dan mereka ini telah merusak, mendobrak ya, pendapat salaf fi hadzal asli al-adzim, dalam landasan akidah yang agung ini, min usulil i'tiqad, yang merupakan landasan-landasan akidah sunnati wal jamaah. Wa tabannau madhhabal murji'ati, dan mereka malah mengadopsi madhab murji'ah, wa nasabuhu zulman ila ahli sunnati wal jamaah, dan mereka menisbatkan madhab tersebut secara zalim ya, kepada ahli sunnati wal jamaah. Walabbasu bidzalika ala nas, mereka mentalbis, melakukan penipuan hal tersebut ya, kepada masyarakat kaum muslimin. Wa azzaruhu udwanan, dan mereka menguatkan tipuan mereka tadi ya, udwanan, dengan permusuhan, secara permusuhan ya, bin naqli, dengan mengutip an Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, dari Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi ya, dan selain beliau min aimati salafi bin nukuri al-mabthurati, dan selain beliau dari kalangan imam-imam salaf dengan kutipan-kutipan yang mabthurah, yang terpenggal. Mabthur isim maf'ul, batara batara ya betul. Nah, wa bi mutasyabihi al-qaul, ya, atau juga dengan ucapan pendapat-pendapat salaf yang samar, ya, wa ada bi raddi ilal muhkam, dan tidak mengembalikannya kepada yang muhkam, ya, yang jelas, mentafsil, merinci, mentafsirkan, menjelaskan min kalamihim, dari ucapan mereka, yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, bukan hanya Quran saja yang ada muhkam mutasyabihat, namun juga ucapan ulama ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Maka yang muhkam itu yang menjelaskan, memberikan pendetailan. Yang mutasyabihat yang umum, yang global, yang masih rancu samar. Ya. Wa inna nansahuhum, dan kami menasihati mereka ayat taqullaha fi anfusihim, agar mereka bertakwa kepada Allah ya, pada diri-diri mereka sendiri. Wa an yasuban, sabay yasubu maknanya raja'a yarji'u, dan agar mereka kembali ila rusdihim ya, kepada ar-rusyd, hidayah mereka, petunjuk mereka yang benar. Wa la yusaddi'u saddan yusaddi'u ya, dan jangan sampai mereka ya meretakkan, memecah as-saffa, barisan kaum muslimin, bihadzal madhhabi ad-dhalil, dengan madhab mereka yang sesat ini. Wa lajnatu aidan, dan lajna daimah juga, tuhadzirul muslimina, memberikan peringatan kepada muslim, kaum muslimin, min al-ibtirar, supaya jangan tertipu, wal wuqu, dan jangan terjerumus ya fi syiraki, untuk berpartisipasi, bergabung ya al-mukhalifina kepada kepada orang-orang yang menyelisihi lima alihi jamaatul muslimina ahli sunnah wal jamaah, malah bergabung, berpartisipasi ya, bersama orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan jamaah ahli sunnah wal jamaah. Waffaqallahu jami'ah, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya ya, berupa ilmu yang bermanfaat, amal saleh, wal fiqh fi din, dan juga pemahaman dalam agama ini. Wabillahi at-taufiq ya, hanya kepada Allah lah kita meminta at-taufiq. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ ada jenah, ada imah, lembaga tetap lil buhus, untuk pengkajian, riset ilmiah wal ifta dan fatwa. Udhul anggotanya sini ada Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ini yang menandatangani fatwa ini kemudian adalah Syekh Abdullah bin Hudayar dan raisnya ketua lajnah mufti am di Mamlakatil Arabiyah di Saudi, di kerajaan Saudi Arabia, itu Abdul Aziz bin Abdullah Abu Syekh, ya. Beliau yang buta yang menggantikan Syekh bin Bas, ya. Tapi kandungan fatwa ini kita baca juga ya. Biar selesai nanti besok kita lanjut lagi ke fatwa yang lainnya. Di jam 10 ya. Lanjut. Apa? Remon-mon. Apa adatil fatwa mayali. Fatwa ini memberikan faedah sebagai berikut. Apa adatul fatwa mayali? Apa terus? Apa adati, jangan apa adatul. Apa adatil fatwa mayali? Itu dibenci. Dua sukun berjumpa. Jangan dikasih apa adatul. Apa adati? Untuk menunjukkan itu taknya as-sakin. Ya, terus awal bayani anna min maqalatil murjiati ikhrajul a'mali an musammal imani asani bayanu anna al-imana indal murjiati huwa at-tasdiqu bil qalbi aw at-tasdiqu bil qalbi wal nutqi bil lisani faqat. As-salisu bayanu anna mimma yuqarriruhu al-murji'atu anna al-a'mala syartu kamalin fil imani walaysat minal imani. Al-rabi'u bayanu anna mimma yuqarriruhu al-murji'atu anna al-mar'a yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qad. Al-Qamisu bayanu anna mimma yuqarriruhu al-murji'atu hasrul kufri bi kufri tadbibi wal istihlali al-qalbi. As-Sadisu bayanu mafasidil irja'i wa asarihi alal ummati. As-saminu bayanu anna al-a'immatal islami qadiman wa hadisan ijtahadu. Memangnya ada wazan ifta'ilu gitu, Wazman? Ifta'ala apa ifta'ila? Hah? Nah, terus bi bayanil butlani madhhabil murji'ati wa qamu bi raddi 'ala al-ashhabi. As-saminu bayanu anna min aslil ahli sunnah min usul bayanu anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna dina wal imana qawlun wa amalun qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi wa anna imana yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. At-tasihu bayanu annal adillata sarihatun wa qati'iyatun fi annal a'mala dakhilatun fi haqiqatil imani wa ala ziyadatihi wa nuqsanihi biha. Al-ashiru bayanu anna ma kana fil qalbi fala budda an yazhara ma mujibuhu wa muqtadahu ala jawarihi wa idza lam ya'mal bi mujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw Ya, apa adatul fatwa mayali? Fatwa ini memberikan faedah sebagai berikut. Yang pertama, bayanu ya min maqalatil murji'ah, penjelasan tentang pendapat murji'ah tadi. Ya, pendapat apa penjelasan tentang pendapat murji'ah tadi? yaitu ikhrajal a'mali an musammal iman, yaitu dikeluarkannya amal dari pelabelan iman, dari penamaan iman. Yang kedua, bayanu annal iman indal murji'ah, penjelasan iman menurut murji'ah wa tasdiqu bil qalb, hanya pembenaran di kalbu aja. Wa tasdiqu bil qalb wa nutqu bil lisan faqat, atau cukup pembenaran di kalbu plus ucapan di lisan aja tanpa ada amal. Asalis yang ketiga, bayanu anna mimma yuqarriruhu al murji'atu, penjelasan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh kalangan murji'ah, annal a'mal syartu kamalin fil iman, bahwasanya amal hanya syarat kesempurnaan iman, walaysat minal iman, bukan bagian dari iman. Rabi yang keempat, bayanu anna mimma yuqarriru al murji'ah, itu penjelasan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh kalangan murji'ah, annal mar'a, bahwasanya seseorang yastahiqqu dukhul al jannah, dia masih tetap berhak layak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qat, walaupun dia enggak beramal sedikit pun. Yang kelima, al-khamis, bayanu anna mimma yuqarriru al-murji'atu hasral kufri bi kufri takdzib wal istihlal al-qalbi, penjelasan tentang apa yang ditetapkan kalangan murji'ah, pembatasan kekafiran itu hanya dengan kekafiran pada masalah mendustakan di kalbu dan menganggap halal sesuatu yang haram di kalbu. Ya. Yang keenam, bayanu mafasidil irja', penjelasan tentang kerusakan irja' dan juga asarnya. Ya, apa namanya, pengaruhnya, dampaknya alal ummah, kepada umat. Yang ketujuh, bayanu anna aimatil islami, penjelasan bahwasanya aimatul islam, imam-imam islam, qadiman wa hadisan, dahulu dan sekarang, mereka ijtahadu, mereka semua sungguh-sungguh ya, bibayani butlani madhabil murji'ah, menjelaskan kebatilan madhab murji'ah, wa qamu birraddi ala ashabihi, dan mereka telah membantah para ashab murji'ah tadi, apa namanya, pengusungnya. Yang kedelapan, bayanu min anna min usulil ahli sunnati wal jamaah, penjelasan diantara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, anna din wal iman qawlun wa amal, agama dan iman ini adalah ucapan dan perbuatan, yaitu ucapan dengan lisan dan kolbu, amal kolbu, amal lisan, amal jawari, atau iman dan iman yazid bita'ah, bertambah dengan ketaatan, wayan kusu bil maksiat, berkurang dengan maksiat. Yang kesembilan, bayan penjelasan annal adilata, bahwasanya dalil-dalil sharihah, bahwa dalil-dalil itu sharihatun, dalil-dalil itu jelas ya, sharihatun qat'iyatun, sudah pasti ya, jelas. Fi annal a'mal, yang menerangkan bahwasanya amal-amal dakhilatun fi haqiqatul iman, masuk ke dalam hakikat iman. Wa ala ziyadati wa nuqsanihi biha, ya, bahwasanya amal itu bisa bertambah, bisa berkurang biha, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang biha, dengan a'mal, dengan amal-amal tadi. Yang terakhir, kandungan dari fatwa ini, bayan penjelasan anna makana fil qalbi falabuda ayat hara mujibuhu wa muqtadahu ala jawari, penjelasan bahwasanya keimanan yang ada di kalbu pasti dia nampak tuntutannya dan konsekuensinya melalui aplikasi atau melalui penerapan amal jawari. Wa idzalam ya'mal bi mujibihi wa muqtadahu, nah kalau dia tidak beramal dengan tuntutan dan konsekuensi iman yang ada di amal jawari, amal anggota badan, padahal ngaku-ngaku beriman di hatinya, maka kalau dia enggak beramal sama sekali di amal jawari, amal kalbu, amalan lahiriah, dalla, maka ini menunjukkan ala adamihi, akan ketiadaan keimanan, au dha'fihi, atau lemahnya iman, bihasabi ma dhahara, sesuai dengan yang nampak. Ya, selesai ini, nanti kita lanjut lagi insyaallah. 2 jam kajian kita ini. 2 jam pas. Besok lagi insyaallah. Subhanallahi walhamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok khataman insyaallah ya. Khataman buku ini. Uangnya. Oh, dikasih uang sama Pak Edi. Makan pizza hat besok. Insyaallah.